Mitra Bisnis, setelah beberapa waktu lalu DPR melarang perempuan berpakaian seksi di kawasan gedung DPR MPR, kini Ketua Harian Satgas Anti Pornografi, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama dan Ketua PPP Surya Dharma Ali, dikutip detik.com mengatakan, Satgas sedang mengkaji batasan kriteria pornografi yang salah satunya mengusulkan semua perempuan memakai rok harus di bawah dengkul. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis perempuan sekaligus Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda? Menurut saya kenapa nggak sekalian jadi Taliban aja gitu. Kalau mau, sekalian aja seperti Taliban. Ketika Taliban berkuasa di Afghanistan tahun 2001, semua perempuan itu nggak boleh keluar rumah. Udah jadi lebih aman begitu. Itulah sekalian aja. Jadi kalau menurut saya, gagasan Menteri Agama ini sungguh gagasan yang sangat-sangat tidak menghargai ya kebebasan perempuan sebagai manusia yang dilindungi haknya sebagai warga negara maupun sebagai manusia. Jadi nggak perlu ada batasan aturan tentang bagaimana seharusnya perempuan itu berpakaian. Tetapi yang penting adalah bagaimana mengajarkan kepada semua manusia, semua warga negara untuk bersikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi diajarkan saja cara sopan santun itu seperti apa, dan itu bukan hanya kepada perempuan, kepada laki dan perempuan. Begitu. Sehingga dua-duanya ini bisa saling menghargai. Karena meskipun orang pakai tutup cadar begitu, kalau laki-lakinya itu kurang ajar, dia tetap saja dia mengganggu kira-kira begitu. Kalau laki-lakinya itu juga punya sikap yang sopan dan menghargai orang lain, meskipun orang telanjang juga dia nggak bakalan macam-macam gitu. Jadi yang perlu dibangun sebetulnya dalam konteks dia sebagai Menteri Agama adalah membangun kehidupan beragama yang didasarkan kepada nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai moralitas, bukan mengatur soal bagaimana perempuan berbusana. Itu. Sebagai perempuan, dia punya hak ya untuk memilih pakaian apapun ya. Tentu sebagai perempuan yang mengerti tata cara berpakaian yang baik ya, tentu dia tidak akan menggunakan pakaian yang, ya tentu dia tidak akan pakai bikini lah kira-kira untuk jalan-jalan di tengah kota, kira-kira pakai bikini itu di pantai, pakai pakaian olahraga itu di stadion atau di tempat olahraga, kira-kira begitu. Nah ketika jalannya, nggak mesti harus diatur, harus dibawa lutut. Tapi yang penting adalah bagaimana mengajarkan moralitas, spiritualitas kepada anak-anak kita. Bukankah agama itu pada ujungnya adalah membangun spiritualitas dalam diri manusia? Lalu menurut Ibu, jika peraturan ini jadi diterapkan, apakah akan ada protes yang datang dari perempuan? Ya sangatlah, saya sendiri menolak ya meskipun saya juga tidak menggunakan pakaian seperti itu. Tapi menurut saya Menteri Agama ini udah kehilangan orientasi di dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai Menteri Agama dia tidak mengerti bahwa tugas dia, meskipun dia sebagai ketua Satgas Pornografi, yang dia harus lakukan adalah bagaimana memastikan tidak ada materi-materi pornografi yang terdistribusi secara ilegal di masyarakat. Itulah yang dia harus dia lakukan sebagai ketua Satgas. Bukannya mengatur busana perempuan, ini namanya konyol. Sama sekali dia tidak mengerti tugasnya. Dia kehilangan orientasi di dalam memahami ya tugasnya sebagai Menteri Agama maupun sebagai Ketua Satgas Pornografi. Demikian aktivis perempuan sekaligus Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender, Musdah Mulia. Saya Wendy Lim.